satu kesalahan yang pernah kulakukan. Tak juga berhenti terus menghantui. Kukira ku mampu untuk melupakanmu, tapi hingga kini ku tak bisa. Berulang kali ku jatuh hati. Banyaknya cinta yang datang dan pergi, ternyata hanyalah sementara. Hanya sebentar saja ku bisa melupakanmu. Ku tak mampu, tak mampu melupakanmu. Harus ku pecahkan rahasia hatimu agar ku bisa kembali di sana.